Kembali Tin Jimat punya cerita dengan judul Asrama Paskibra. Cerita iki dikirim Atika Koiriah Soko Kepanjen Kabupaten Malang. Selamat malam pendengar Jimat Istana FM Bojonegoro. Jenengku Atika. Aku arep cerita pengalaman misteri sewaktu aku dadi pasukan Paskibra pas SMA tahun 2014. Iki lho cerita sak lengkapi. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aku kepilih dadi anggota pasukan pengibar bendera utawa Paskibra sing dipersiapno gawe upacara sekabupaten Malang. Rong minggu sadurunge hari H, aku lan siswa SMA sekabupaten sing lolos seleksi dikarantinaning asrama. Soko 30 anggota Paskibra dipilih siji gawe koordinator putri lan siji koordinator putra. Tugase koordinator iku gawe mimpin anggota Paskibra liyane. Dino kepapat karantina. Seluruh anggota Paskibra didhawuhi karo koordinator ben ora berisik pas bengi. Sisa panganan karo sampah-sampah kudu dirisiki dhewe-dhewe. Tapi dino awal-awal isi akeh sing bandel lan langgar aturan. Dino ke-8 karantina. Pas bengi anggota Paskibra diwenehi materi tentang wawasan kebangsaan karo perwakilan soko TNI lan Polri. Sakmarine penyampaian materi kabeh anggota dikongkon istirahat ning kamare dewi-dewi. Pas mlebu kamar aku lan kanca-kanca sempat jejagongan. Jejagongan bareng kebetulan sak kamar diisi karo 5 arek. Pas enak-enak ngobrol. Aku krungu swara lemari sing nutup dhewe lan banter banget. Aku lan konco-konco kaget, aku ngomong neng koncoku. Eh, kowe kabeh krungu toh suarane lemariku? Kabeh koncoku mung mantuk-mantuk. Pas enak-enak ngomong, aku lan koncoku tambah dikagetno karo swara wong mencolot saka mburi kamar. Krungu suara kaya ngono, aku lan koncoku ora iso turu lan keweden. Gak suwe krungu suara pating jlirit saka kamar anggota paskibra putri ning sebelahku. Akhirnya aku marani asal suara iku karo pelatih. Ono apa iki? Pitakone pelatih ning salah siji anggota paskibra putri. Niku pak, Mbak Indri koordinator paskibra kesurupan, jerit-jerit lan ngamuk terus wonten sing ningali wujudan mbah tuwek sing mlebu ning jerone kamar. Para pelatih lan kakak senior nambani Mbak Indri sing lagi kerasukan. Aku digongkon maca zikir lan solawat. Kebetulan salah siji pelatih sing jenenge Pak Ahmad termasuk ngerti cara ngobati wong kesurupan. Sumingkir! Sumingkir! Opo kang olodo lungo? Opo sing ora becik sumingkir? Sumingkir, sumingkir, sumingkir. Kabeh kang ora becik pada sumingkir selo kene. Sumingkir. Suara opo kae? Sing orang kecil pada sumingkir, sumingkir aja ganggu bocah-bocah. Neng di mau bukuku, neng di mau, neng coba. Sekitar setengah jam akhirnya Pak Ahmad berhasil ngetokno sosok gaib sing mlebu ning awake Mbak Indri. Aku roh raine Mbak Indri isek ketok pucet lan awake lemes. Sak marine diombeni banyu putih Mbak Indri mulai kepenak lan iso crito ning anggota paskibra liyane. Mbak Indri sing dadi koordinator paskibra putri termasuk duwe kemampuan iso ndelok makhluk gaib. Pas pertama teko ning asrama Mbak Indri sempat diketoki wujutan sing digirisi. Kaya kuntilanak abang sing manggoning pojok kamar mandi asrama. Sosok pocong sing kerep muncul wayah bengi ning isore wit gedang pinggir lapangan asrama. Lan sosok wong gedhe dhuwur ireng sing ngetok ing lorong asrama. Ana meneh wujutan wong wedok tuwek sing marani Mbak Indri ning kamar. Rambuté awut-awutan, kulité keriput lan pucet lan rupané serem banget. Wujudan iku pesening Mbak Indri ben anggota paskibra sing tinggal ning asrama padha njogo kebersihan lan gak rame-rame pas bengi. Tapi ancen beberapa anggota paskibra ana sing ora nurut, akhire sosok gaib iku ngamuk lan merasuk ning awake Mbak Indri. Indri, kowe wis tak percaya kanggo marai bocah-bocah ning asrama iki. Tapi kabeh padha rame lan seneng gawe rusuh. Kowe kudu dihukum, Indri. Entake sosok gaib sing wujude wong wedok tuwek. Ampun, kula nyuwun ngapura, Mbah. Kula akui, kula salah dereng saged ngatur kanca-kancane asrama iki. Istana Radio. Halo pendengar Radio Istana FM, khususnya Jimaters Jimaters, jangan lupa klik tombol subscribe di akun resminya Radio Istana FM Bojonegoro di channel YouTube Jimat Istana FM. Dan ingat, seluruh isi audio dan video adalah resmi milik Radio Istana FM Bojonegoro. Gak suwe moro-moro Indri ilang kesadaran. Konco-konco sing sak kamar karo Mbak Indri weruh Indri tangi saka kamar lan matane mendelik serem. Mbak Indri bengok-bengok lan mare heboh kabeh anggota paskibra sing ana ning asrama iku. Krungu crita saka Mbak Indri akhire Pak Ahmad bau. Makane kabeh kudu iso jaga kebersihan lan aja berisik pas wayah wengi. Kabeh anggota paskibra termasuk aku mung iso meneng lan ora wani ngomong apa-apa. Sak marine kedadian iku kabeh anggota paskibra ora wani nglanggar aturan, ora nguwak sampah sembarangan lan ora berisik pas bengi. Sampai tiba wayah upacara bendera, alhamdulillah kabeh tim paskibra berhasil nglaksanake tugas sampai mari. Iki dadi pengalaman sing ora iso tak lalekno, tak critakno kanggo jimatres-jimatres kabeh. Salam jimatres, salam misteri. Au. Istana Radio. Halo pendengar Radio Istana FM, khususnya Jimaters, jangan lupa